Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah sore hari ini masuk pada hadis yang ke-203 atau masuk pada bab yang ke-203 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab man lam yuwajihin nasa bikalamihi. Bab orang yang tidak menghadap manusia dengan perkataannya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar ibnu Hafs, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs qala, beliau berkata, haddatsana Abi, telah menceritakan ayahku yakni Hafs qala, beliau berkata, haddatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Al-A'mash qala, beliau berkata, haddatsana Muslim, telah menceritakan kepada kami Muslim an Masruq, dari Masruq qala, beliau berkata, qalat Aisyah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha istri Nabi alaihi salatu wasalam, menceritakan sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an farakhasa bihi. Suatu ketika pernah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berbuat sesuatu, beliau melakukan sesuatu, farakhasa fihi, lalu memberi kelonggaran pada apa yang beliau lakukan kepada para sahabat supaya bisa atau boleh melakukan apa yang beliau lakukan. Fatanazzaha anhu qaum, namun ternyata ada sebagian kaum, sebagian orang yang menjauhkan diri dari apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut, menganggap yang dilakukan oleh Nabi itu remeh, gak ada artinya. Ya, akhirnya meremehkan. Fabalagha dzalika an-nabiyya alaihi salatu wassalam fa khotoba fahamidallah, maka hal itu yang dilakukan oleh sebagian orang yang meremehkan apa yang Nabi lakukan, padahal itu adalah perkara mubah, sampai kepada Nabi berita tersebut, maka Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat dengan memulai memuji Allah Subhanahu wa taala, tsumma qala, kemudian menyatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'anil syai'i asna'uhu, yang artinya mengapa ada suatu kaum yang mereka menjauhkan dari sesuatu yang aku lakukan. Fa wallahi, maka demi Allah, innila a'lamuhum billah, saya adalah orang yang paling mengetahui, yang paling berilmu tentang Allah. Wa asyadduhum lahu khasyah, dan orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan mereka. Barakallahu fikum. Hadis ini derajatnya sahih, dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, pada hadis ini diceritakan bahwasanya istri Nabi alaihi salatu wasalam, yakni Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan kepada perawi bahwasanya pernah Nabi melakukan sesuatu perkara mubah. Di sini tidak disebutkan perkaranya apa. Dan Nabi memberi keringanan, kemudahan, kemurahan bagi siapa yang ingin melakukannya, yang dilakukan oleh Nabi tersebut. Ternyata ada sebagian orang menganggap remeh yang dilakukan oleh Nabi dari perkara mubah tersebut, lalu menjauhkan diri. Maka hal itu sampai akhirnya kepada Nabi, maka Nabi memperingatkan para sahabat dengan berkhutbah, kemudian diawali dengan memuji Allah, ya, kemudian baru beliau alaihi salatu wasalam memperingatkan, ma balu aqwam, mengapa ada orang, ada kaum, yatanazzahuna 'anil syai'i asna'uh, yang mereka menjauhkan diri dari sesuatu yang aku lakukan. Ini adalah teguran dari Nabi. Fa wallahi, maka demi Allah, inni la a'lamuhum billah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengerti, paling tahu tentang Allah, paling berilmu tentang Allah, paling tahu apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, paling tahu tentang apa saja yang mendatangkan keridhaan dan kemurkaan Allah. Wa asyadduhum lahu khasyah, dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan mereka, orang-orang yang menganggap remeh apa yang aku lakukan. Itu maknanya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, pada hadis ini ada berapa faedah? Faedah yang pertama, barakallahu fikum, faedah yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu ada kalanya, ya, bisa jadi adalah perkara yang mubah, bisa jadi perkara yang ditekankan untuk melakukannya. Maka apa saja yang dilakukan oleh Nabi, baik dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat atau menjauhkan perkara-perkara yang bermadorot, itu semua merupakan bimbingan untuk umatnya, untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, apa saja yang dilakukan Nabi, baik berupa perbuatan maupun apa saja yang beliau ucapkan, bukan berasal dari hawa nafsu, sehingga tidak ada celah bagi siapapun untuk meremehkan atau merendahkan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, Dia sendiri yang memberi rekomendasi kepada Nabi untuk diketahui oleh umatnya, bahwasanya Nabi itu tidak pernah berbicara, berbuat dengan hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, berdasarkan hawa nafsunya. Tidak pernah berbuat berdasarkan hawa nafsunya, tidak pernah. Tidaklah yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi itu berasal dari wahyu yang diwahyukan. Berarti terbimbing. Maka yang dilakukan oleh Nabi berupa ibadah, ada kalanya ibadah wajib, ada kalanya ibadah sunnah, ada kalanya perkara mubah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, anjuran untuk al-iqtida bir rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Dan larangan untuk melampaui batas dalam perkara-perkara yang halal dengan dia meremehkan sesuatu yang halal. Wa dhammu tanazzuh 'anil mubah syakkan fi ibadati fi ibahatihi. Dan celaan bagi orang yang menjauhkan diri dari perkara mubah, yang mana dia ragu atas kemubahannya, kebolehannya. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Perkara yang halal, ya, perkara yang boleh, itu semuanya barakallahu fikum ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terkait perkara-perkara yang diwajibkan, maka wajib bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Adapun perkara mubah, maka di situ ada khiyar, ada pilihan, mau melakukan atau tidak terserah. Yang dilarang adalah dia meremehkan, ya, atau dia mencela orang lain yang melakukan perkara mubah. Kecuali perkara mubah tersebut yang dilakukan oleh orang lain keluar dari ketaatan, lupa waktu, lupa kewajiban, maka ini jelas orang tersebut berhak untuk ditegur. Akan tetapi kalau melakukan semata-mata perkara mubah, kemudian dia menganggap remeh, ya, menganggap tidak boleh padahal itu mubah, maka ini dia yang salah. Dan ini yang ditegur oleh Nabi, ya. Ketika Nabi melakukan sesuatu, ada sebagian orang yang menganggap remeh. Beda halnya kalau dia tidak melakukannya, tapi tidak meremehkan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya adalah orang yang paling berilmu, yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad Ibnu Abdillah alaihi salatu wassalam. Yang paling berilmu, paling mengerti tentang Allah, tentang perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, tentang perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, Nabi yang paling tahu dibandingkan manusia yang lainnya, dibandingkan para sahabat maupun setelah para sahabat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi menyatakan fa wallahi inni la'alamuhum billah. Maka sungguh demi Allah, saya adalah orang yang paling tahu tentang Allah daripada mereka. Kemudian faedah yang berikutnya, asyaddun nas lillahi khasyah an-nabi alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, maka sudah pasti beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Sehingga ibadah yang paling ikhlas, ibadah yang paling istiqomah dilakukan terus-menerus dengan keikhlasan, dengan istiqomah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan manusia yang lain. Maka beliau akhirnya banyak menangis dan beliau sangat sedikit tertawa, bahkan tertawa beliau disebutkan dalam hadis dan pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Tertawanya beliau hanya tersenyum sehingga hanya kelihatan sedikit gigi beliau. Ya, tidak tertawa terbahak-bahak. Dikarenakan beliau pernah melihat neraka. Barakallahu fikum, pernah mengetahui betapa besarnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, menjadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau menegur para sahabatnya atau memberi peringatan kepada para sahabat tentang sebuah kejelekan atau memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan sebuah kebaikan, maka Nabi berkhutbah. Terkadang langsung ketika tidak sedang sholat, setelah sholat, terkadang setelah sholat langsung berkhutbah di mimbar. Dan di dalam khutbah tentunya, di dalam menegur, terutama menegur barakallahu fikum dalam jumlah yang banyak, ya, yang ditegur itu ya banyak orang, maka tentunya afdolnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru setelah itu menyampaikan inti dari apa yang hendak disampaikan. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, sifat khasyah, sifat khasyah adalah sifat takut kepada Allah yang didasari dengan ilmu. Takut kepada Allah yang didasari dengan ilmu. Kalau semata-mata takut, maka namanya khauf. Khauf itu dalam bahasa Arab takut. Kalau khasyah dalam bahasa Arab juga takut, tetapi ada nilai plusnya. Takut karena berdasarkan ilmu atau berdasarkan dalil. Misalkan barakallahu fikum, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan neraka untuk hamba-hambanya yang mati dalam keadaan kafir musyrik atau dalam keadaan bermaksiat namun maksiatnya belum diampuni. Barakallahu fikum. Maka dikarenakan ada itu ya, maka orang tersebut takut kepada Allah karena dalil, karena ilmu, maka itu khasyah. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir, Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, yakni orang-orang yang berilmu dari kalangan para nabi, para rasul, kemudian ya para sahabat, kemudian para ulama-ulama. Barakallahu fikum. Para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan orang yang tidak berilmu, dikarenakan dengan ilmunya dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan kalau khauf itu semata-mata takut. Misalkan ada singa lepas di kerumunan manusia, maka manusia takut, lari. Ya, tapi takutnya hanya sebatas ya, takut biasa. Ketika singa sudah tertangkap, ya, terkurung, ya kita bebas, tidak takut walaupun kita mendekat dengan singa tadi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemanapun wajib bagi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum. Saya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hamdakumullah. Barakallahu fikum.